Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Atau bisa mendekat ya. Biar kumpul. Dale Pak Titik kayak iso bengo. Nanti setelah sound sistemnya datang, monggo. Sambil menunggu Mas Moti ngambil sound system. Untuk malam ini kita mempelajari kelompok kata mim, lam, dan kaf. Dari ketiga huruf ini banyak terbentuk kata. Yang awal adalah mal. Seperti kita tahu, mal ada harta, sesuatu yang bernilai. Dari mal kita nanti lari ke kata milah. Dari kata milah, milah maksudnya adalah di sini adalah agama, yang diartikan agama. Apa itu maksudnya milah? Dari milah kita nanti masuk ke kata malik, al-malik. Apa yang dikandung dari kata al-malik? Kenapa dia diartikan sebagai raja? Dan kita masuk ke dalam kata malaikat. Hal tertinggi yang nanti kita bisa capai adalah agar kita memahami ayat nomor 4 Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Kenapa di situ Allah menamakan dirinya Al-Malik? Kenapa kok bukan lainnya? Misalkan Ar-Rahman, Rahman Yaumiddin atau apapun, tapi di situ Allah menisbahkan dirinya sebagai Malik. Kenapa ini penting? Kalau kita mengetahui sifat Allah sebagai Al-Malik, sehingga kita nanti pada hari Hisab kita tidak kaget, sehingga kita bisa menempatkan diri kita bagaimana untuk menghadapi sifat Allah sebagai Al-Malik. Dari situ semoga kita nanti tidak menjadi orang yang bangkrut atau orang yang rugi dan bisa menempatkan diri. Untuk pertama kita pelajari kata mal, bisa dibuka huruf mim. Dan lam. Mim bermakna sesuatu. Lam berasal dari makna present. Present bisa bermakna sesuatu yang bernilai. Atau dalam bahasa Inggris, present juga bisa bermakna saat ini. Lam juga membentuk kata Islam. Maka kalau lam itu present, sesuatu yang bernilai, juga present bermakna saat ini. Jadi di dalam Islam kita diajari untuk tidak menunda-nunda sesuatu, karena kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Karena di huruf kata Islam itu ada huruf lam, berarti juga sesuatu yang baik harus segera kita mulai saat ini juga. Besok sudah berbeda lagi. Kemarin itu sejarah, supaya kita dapur. Kata mim berarti sesuatu, lam present bernilai. Sesuatu yang bernilai. Jadi kata mim dan lam itu adalah bermakna sesuatu yang bernilai. Tetapi dengan catatan, nilai tergantung dari waktunya. Yang bermakna untuk saat ini. Jadi bisa kita pahami net present value. Apa yang berharga saat ini, belum tentu berharga untuk besok. Sekarang mungkin cantik jelita, 10 tahun lagi belum tentu secantik saat ini. Sesuatu yang berharga saat ini, belum tentu 2-3 tahun lagi akan tetap berharga. Akan selalu berubah menurut kondisinya. Tetapi Islam mengajarkan yang terpenting adalah saat ini. Karena kita tidak tahu besok itu sampai seberapa. Nanti besok adalah goib. Jadi usahakan yang terbaik present untuk saat ini. Di dalam kaidah umum, kata mal itu adalah kita artikan sebagai harta. Jadi kita tahu baitul mal berarti rumah harta atau rumah kekayaan atau rumah yang tempat untuk menampung materi. Di situ biasanya umumnya kita mengerti baitul mal berhubungan dengan Allah, sehingga apa-apa yang ada di baitul mal biasanya distribusikan untuk di jalan Allah. Ada beberapa kata yang terbentuk dari mal yang bermakna harta, yaitu dengan alif di tengah, al-mal atau al-amwal. Ini sama, di Al-Quran ada dua kata ini yang mewakili makna harta. Dan ini, kalau kita artikan kata mal dengan alif di tengah, min sesuatu, sama, alif berarti nomor satu atau paling, present bernilai. Jadi yang namanya mal adalah sesuatu yang paling berharga untuk saat ini. Amwal, alif, min, wawu, dan ini lebih diperkuat lagi, makna dari wawu adalah periodik, jadi di sini ada waktu. Sehingga dengan kita mengetahui makna kata mal dan amwal, sehingga kita nanti pada saat kita membuka Al-Quran, kita akan tahu segmen yang dibicarakan pada ayat tersebut. Disinilah pentingnya kita mengenai makna, tahu makna dari tiap kata, sehingga jika sebuah ayat menggunakan kata amwal atau sebuah ayat menggunakan kata mal, kita akan mengatakan kemana yang akan dituju. Ini ada sedikit cuplikan video. Saat ini ada 10 yang paling berharga di dunia ini. Nomor 10 adalah Amazon. Adalah paket penjualan melalui internet. 74,4 miliar dolar. Termasuk buku-buku. Nomor 9, kita ketahui. Klub dari Philip Morris, Marlboro. Ini yang memakan nomor 9. 67,3 miliar US dollar. Nomor 8, AT&T. Jaringan komunikasi yang ada di Amerika. Di mana dia menguasai juga jaringan di dunia. Teknologinya. Senilai 77,9 miliar dollar. Nomor 7 adalah Visa, Master Visa. Kartu kredit. Di mana setiap orang yang berbelanja akan menggunakan fasilitasnya. Inilah kata awam, 79,2 miliar dolar. Nomor 6 adalah Coca-Cola. Setiap kita mungkin telah merasakannya. Lagi tidak dijual di Cuba dan Korea Utara. Banyak 80,7 miliar dolar. Nomor 5, dibeli oleh McDonald's. Tersebar di 121 negara. Suatu hal yang tidak mudah untuk manajemen. 85,7 miliar dolar. Nomor 4, Microsoft. walaupun telah dibajak, tetapi tetap dia menduduki ranking tertinggi, karena dia tidak mengeluarkan modal apapun, tetapi hanya berdasarkan ilmu. Disinilah kemenangan sebuah ilmu daripada hal lainnya. 90,2 miliar dolar. Sehingga Bill Gates dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia. Nomor 3 ada IBM. Dialah perintis dari bahasa pemrograman mesin, sehingga royaltinya dia dipakai oleh seluruh perusahaan komputer di dunia, dan seluruh perusahaan komputer di dunia harus membayar royalti ke IBM 107,5 miliar dolar. Dasar-dasar dari komputer. Nomor 2 adalah Mac Apple, perusahaan IT berbasiskan kepada pelayanan terhadap pelanggan. Kenikmatan pelanggan adalah nomor 1. Manfaat terhadap pelanggan dipikirkan sekali. $147,9 miliar dolar. Dan nomor 1 adalah Google. Searching engine nomor 1 untuk saat ini, di mana setiap orang hampir dipastikan menggunakannya, dan dia juga pemilik dari Android, sistem operasional yang kita pakai dalam seluler. Pada seluruh dunia 158,8 miliar dolar. Dan itulah sesuatu yang bernilai. Ranking di dunia tidak ada satu pun dari muslim. Inilah, kita sangat-sangat kalah sekali, padahal kita sudah tahu bahwa sebenarnya dunia ini akan diwariskan kepada, dan di sini hanya ada satu kesalahan mutlak, kita kalah di bidang ilmu pengetahuan. Kita sangat meremehkan ilmu pengetahuan, dan ilmu pun ain lam mim juga mengandung huruf lam. Jadi tanpa kita penguasaan lam, sesuatu yang bernilai present saat ini, kita juga tidak akan bisa menguasai ilmu pengetahuan. Kenapa ini saya ucapkan? Ini adalah sebagai pembangkit kita, semangat kita untuk sekali-sekali tidak pernah meninggalkan ilmu pengetahuan. Apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita inginkan, semuanya harus melalui ilmu pengetahuan. Jika kita ingin memenangkan sesuatu, kita harus menggunakan ilmu pengetahuan. Dalam beragama pun, kita juga harus berilmu. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Apa yang telah kita lakukan, amalan yang kita lakukan tanpa ilmu, tidak akan didapat. Inilah pentingnya ilmu. Dan kata kedua terbanyak di Al-Quran setelah kata Allah adalah kelompok kata Ain, Lam, Mim yang membentuk kata ilmu, ulama, alim, alamin. Jadi kenapa ini adalah sebagai biar kita emosional, biar kita marah, dan kita mau untuk kita raih ilmu setinggi-tingginya. Jangan kita meraih ilmu menunggu dibayar. Jangan kita meraih ilmu menunggu untuk di apa? Ada niatan yang lain. Kadang-kadang kita sering, kenapa saya harus belajar lagi? Dengan begini saja hidup saya sudah cukup. Kenapa saya harus belajar lagi? Toh bayaran saya tetap. Di sinilah letak kesalahan kita. Kenapa kita bersikap seperti itu? Karena kita bekerja atau hidup bukan untuk beribadah. Kita bekerja untuk mencari uang. Sehingga tanpa ada tambahan uang, kita tidak mau menambah ilmu. Ilmu adalah perintah wajib di Al-Quran. Mencari ilmu. Dan dengan ilmu kita akan bisa menguasai segala sesuatu. Disitulah kenapa nanti saya putar video-video tersebut. Sampai top 100, apa yang paling bernilai, ternyata kita kalah elak, kita kalah total. Disitulah kita berharap, kita berdoa, semoga generasi ke depan, bisa generasi-generasi Islam ke depan, bisa menguasai ilmu pengetahuan, tetapi dilandasi dengan akhlak Rasulullah. Sehingga apa yang ilmu mereka dapat bisa dipakai untuk kemajuan agama, dipakai untuk di jalan Allah. Setelah kita mengenal kata mal, ingat tadi kita berbicara mengenai uang miliar US dollar. Itu kita sudah berbicara mengenai ribuan triliun. Jadi kalau kita sudah berbicara sesuatu yang penting, itu kita sudah bicara mengenai angka yang tidak sedikit. Tetapi ada yang lebih mahal daripada itu. Ada yang lebih mahal daripada dunia dan isinya. Apa itu? Inilah. Dari kata mal, yang tadi kita sudah pelajari, bentuk amwal atau mal itu sendiri dengan alif di tengah, ternyata dari kata mal terbentuk kata milah. Yang di Al-Quran, kata milah ini biasanya selalu berhubungan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi terkenal dengan milah Ibrahim. Ditafsirkan sebagai bermakna agama. Dari sini kita sebenarnya sudah tahu ada kata kelompok mim dan lam di depan. Dan akan kita masuki milah dimaknakan agama. Apa yang dimaksud dari milah Ibrahim di sini? Inilah harta yang paling penting. Ini. Jadi dari mal tadi kita sudah tahu harta sesuatu yang bernilai, sangat-sangat bernilai. Jadi untuk menilai sesuatu yang bernilai di sini, kita jangan berpikir sesuatu yang kecil ya. Kita berpikir kepada sesuatu yang sangat-sangat global, mendunia. Dan inilah kata milah, mim sesuatu, lam ditujukan kepada, lam juga bisa sesuatu yang bernilai atau berharga, tak marbuto, pada saat kita mempelajari tentang sholat, nah, maaf ada beberapa mungkin yang belum nanti kita susulkan, adalah kata tak marbuto yang bermakna rasa diri. Ini tak buta kepada diri berasal dari huruf hak tali, hak yang disilakan, tetapi ada titik dua di dalam huruf hijaiyah itu ada di huruf koh dan tak, tetapi karena di sini bunyinya cenderung tak, maka yang mempengaruhi di sini yang paling banyak adalah huruf tak dan huruf hak tali itu sendiri, yaitu bermakna kuasa diri. Kuasa diri bermakna juga dobel, yang menguasai diri kita atau yang kita kuasai. Di sini kita artikan pertama yang menguasai diri kita yaitu Allah. Jadi mim sesuatu, lam ditujukan kepada, dan sesuatu itu sesuatu yang berharga ditujukan kepada Allah. Sesuatu yang ditujukan kepada Allah. Bisa juga sesuatu yang menguasai, yang kita kuasai. Jadi yang dinamakan milah adalah apa-apa yang sangat berharga di hadapan Allah dan apa-apa yang berharga yang kita miliki yang bisa kita tujukan kepada Allah. Itulah milah. Bisa dipahami. Jadi sesuatu yang berharga yang kita berikan kepada Allah, itulah milah. Harta kita, jadi kalau kita menilai harta kita yang paling penting, itu akan sangat berharga kalau itu kita serahkan kepada Allah. Kalau kita anggap nyawa kita yang terpenting, itu akan sangat menjadi penting jika nyawa kita sudah kita serahkan kepada Allah. Kalau anak kita yang kita anggap harta yang paling penting, akan menjadi sangat berharga jika anak kita sudah kita serahkan kepada Allah. Tapi ingat, kita serahkan di sini bukan dalam arti yang sempit. Bukan dalam arti yang sempit. Ini yang kita pahami. Sehingga pikiran kita bisa lebih luas, tidak pikiran kita menjadi picik, sehingga kita nanti akan terkunci dengan sesuatu hal yang sebetulnya kecil. Misalkan, kalau anak kita anggap sesuatu yang penting, akan menjadi benar-benar penting jika anak kita sudah kita serahkan ke Allah. Diserahkan ke Allah di sini, maksudnya banyak. Kita sekolahkan di sekolah yang nanti berguna untuk di jalan Allah. Kita masukkan pondok, atau kita masukkan sekolah perguruan tinggi yang nantinya ilmu tersebut bisa bermanfaat untuk agama, untuk jalan Allah, untuk Islam. Kita kirim dia ke ilmu fisika. Ternyata fisikanya bisa untuk membongkar ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Kita kirim dia ke kedokteran. Setelah dia lulus dokter, dia nanti bisa untuk mempelajari Al-Quran sehingga dia bisa menyelidiki ayat-ayat yang berhubungan dengan kesehatan. Anak kita kirim kepada sekolah teknik misalnya. Setelah lulus satu, dengan asas Rasulullah tentunya. Setelah dia menjadi orang teknik, dia bisa membuat sesuatu yang benar-benar sesuai ilmunya. Dengan asas Rasulullah akhirnya apa? Jembatan tidak dikorupsi. Jalan-jalan tidak dikorupsi. Sehingga dia, disitulah dia berguna di jalan Allah. Atau kita kirim ke pondok untuk mempelajari fikih, syar'i atau bahasa Arab sehingga dia nanti akan bisa berguna untuk masyarakat dalam hal dakwah tasyiah. Kalau kita anggap harta kita yang terpenting, itu akan menjadi sangat penting kalau kita sudah serahkan kepada Allah. Diserahkan dalam hal apa? Diserahkan untuk perjuangan di jalan Allah. Dan ingat, perjuangan di jalan Allah sangat luas. Membantu saudara-saudara kita yang dalam taraf belajar, itu juga di jalan Allah. Membantu saudara-saudara muslim lainnya atau siapapun yang lagi kekurangan, itu juga di jalan Allah. Atau kita anggap nyawa kita yang paling penting, yang paling penting, itu akan sangat benar-benar berharga kalau kita sudah serahkan kepada Allah. Diserahkan sini dalam arti apa? Kita abdikan hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Kita bekerja untuk beribadah. Hidup kita nisbahkan untuk membantu syiar, membantu dakwah. Jadi bukan harus kita berperang atau berjihad. Itu salah satunya. Tidak harus seperti itu. Jadi berjuang di jalan Allah sangat-sangat luas. Disinilah, inilah milah. Jadi jangan heran, karena kata milah ini selalu dinisbahkan dengan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi dengan pemegang rekor belum ada yang bisa memecahkan satu korbannya. korban tertinggi untuk saat ini dari sebuah nabi tetap dipegang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Harta yang dilimpahkan ke dalam Allah belum ada yang mengalahkan, tetap nanti dipegang oleh Nabi Ibrahim. Jadi sangat cocok sekali, dan kita dipesankan kita harus selalu mengikuti milah Ibrahim. Dalam artian apa? Kita mengorbankan kepada Allah apa-apa yang paling penting dalam hidup kita. Jadi ingat, jangan menyerahkan kepada Allah apa yang tidak kita sukai. Jangan menyerahkan kepada Allah apa yang sudah kita tidak mau pakai. Ini penting. Jadi serahkanlah kepada Allah apa yang kita cintai. Bukan soal mahal atau murahnya. Boleh jadi sesuatu itu mahal, tetapi kita tidak suka. Untuk menutupi ketidaksukaan kita, sesuatu yang mahal kita korbankan di dalam Allah. Allah Maha Tahu. Waduh, mahal. Semua orang melihat. Tetapi kita, Allah tahu. Padahal kita tidak suka. Allah minta, serahkan kepada Allah apa yang kita cintai. Jadi, kita belum termasuk ke dalam kebajikan. Jangan menganggap diri kita ini bajik, berbuat baik, sebelum kita menyerahkan apa yang kita cintai kepada sesama saudara muslim, apapun itu di jalan Allah. Ingat, Al-Baqarah. Coba dicari ayatnya. Dan inilah dan makna kedua dari milah. Maaf, ini harusnya mil. Jadi sesuatu ditujukan kepada yang kita kuasai, yaitu titipan Allah. Sesuatu yang dititipkan Allah kepada kita. Sesuatu yang harus kita jaga, harta yang harus kita kuasai. Tetapi itu untuk ditujukan kepada Allah. Ingat, kita kemarin dari kata tobat, kita harus merendah dan memberikan kepada Allah yang terbaik. Dan ini, jadi tidak ada yang benci kepada milah Ibrahim, tidak ada yang benci kepada apa-apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, melainkan orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Disinilah Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita bertingkah dan bagaimana kita berlaku agar kita selalu meniru kepada apa-apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan tidak ada orang yang tidak senang dengan apa-apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, kecuali orang itu memperbodoh dirinya sendiri. Dan inilah statement dari Allah, bahwa Allah telah memilih di dunia dan sesungguhnya di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang soleh. Itulah kata milah. Jadi kalau kita nanti kita ketemu kata di dalam Al-Quran, milah Ibrahim, di situ Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita, yaitu sangat mudah sebenarnya memberikan apa yang kita cintai kepada Allah dalam hati yang sangat luas. Memberikan apa-apa yang kita cintai, memberikan apa-apa yang kita anggap berharga untuk diserahkan di jalan Allah. Itulah makna dari Mar, dan ini Anahl 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu, di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif. Jadi hingga Rasulullah pun diperintahkan untuk mengikuti bapak para nabi. Dan di situ disebutkan kata milah. Dan sekarang kita tahu bagaimana cara mengikuti Nabi Muhammad Ibrahim. Sangat mudah. Serahkanlah apa yang kita cintai. Serahkanlah apa yang paling berharga untuk menurut kita kepada Allah. Itulah jalan yang lurus, jalan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Ibrahim. Begitu dulu sementara Pak Muhammad, silakan di sini. Luar biasa yang disampaikan atau yang kita kasih malam ini. Harusnya yang kaya di peradaban dunia hari ini adalah kita. Karena posisi ilmu itu ekstrim, diperintahkan dari lahir sampai kelian lahat. Atau ada motivasi lagi kemaslahatan dunia, akhirat atau keduanya hanya bisa ditempuh dengan ilmu. Cuma dedikasi kita, kecintaan kita kepada ilmu ini perlu metodologi. Karena kalau sudah cinta ilmu, kita pernah berjaya umat Islam itu karena ilmuwan-ilmuwan kita waktu itu kecintaannya terhadap ilmu luar biasa. Contoh barangkali bahasa rakyat begini. Di jalan Kapten Elias itu ada warung yang membuka bidak catur, itu ada 10 tempat catur. Itu mulai pagi sampai pagi lagi. Tidak bergeser, saking senangnya sekat itu sampai semalam. Loh, kita ngaji seminggu sekali, motivasi kita kok tidak sebaik itu. Orang senang bal-balan itu jam 2 malam kayak otomatis bangun. Sementara kita ini kan terbalik. Kata Pak Didi, kita semua barangkali tersindir ya. Allah itu hanya yang terbaik. Kita sholat sisa waktu yang kita sholatkan kepada Allah. Kalau pas kerja, gampang masuk doain, nari-nari jangkau. Begitu ada pura asal, baru kita kebiri-biri. Sisa waktu, tidak primer waktu. Padahal perintahnya di huruf minlam jarak tadi, yang terbaik yang harus kita lakukan. Apakah nyawa kita, aset apapun yang terbaik. Maka, malam ini kita diwadani. Bahasa guyonannya itu diwadani, kita terkoreksi. Kita persembahkan selalu yang sekunder. Untuk Mas Didi ini kok cuma 10 Mas Didi yang ditampilkan. Padahal motivasi kita ini kehidupan akhirat atau bagaimana posisi ilmu, bagaimana ilmu mendapatkan tempat di 10 besar. Pak, ini umpama saya buka 100, 200, sampai saya itu loh. Mau Islamnya gak apa, 10 aja gak sekolah, katanya gitu. Jadi sampai 100 pun kita ini tidak ada tempat di situ. Itu indikator bahwa kita ini sebenarnya kurang kecintaan kita kepada ilmu. Mudah-mudahan koreksi dari Pak Didi ini mulai besok kalau kita ini sudah lalian, umurnya sudah menjelang menghadap, ya anak-anak kita, adik-adik kita, pemuda-pemuda kita ini ada Ustadz dari Al-Rahman, itu dari Flores, dari NTT, adik-adik kita itu jauh dari orang tua, jauh dari keluarganya, belajar luar biasa, Ustadznya ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita termasuk, terkoreksilah agar kita lebih baik lagi kecintaan kita kepada ilmu pengetahuan. Saya kira itu maksudnya. Terima kasih, Pak Muhammad. Untuk kata amal, amal, mungkin kita pelajari lebih dalam di lain waktu. Kata amal ini berhubungan dengan kata ahmak, buta, lalu ilmu, lalu menjadi amal. Tetapi di sini yang kita garis bawah adalah min dan lam. Sesuatu yang berharga dan tidak dicek di buku, ain berarti sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang sulit, sesuatu yang luhur. Jadi amal adalah harta yang paling sulit, harta yang paling tinggi. Itulah amal. Dan itulah yang akan dihitung. Tetapi untuk mencapai sesuatu yang paling tinggi ini, ada syarat-syaratnya, yaitu harus ada ilmu. Jadi di situ perbedaan kata amal dan ilmu adalah dari ada buka sedikit. Ini lah. Lamnya ilmu itu masih tengah. Kalau orang buta, dia nggak punya lam. Nggak ada nilai, dia nggak tahu nilai-nilai tertentu. Buta di sini jangan diharap, jangan dinisbahkan hanya orang yang tidak bisa melihat. Misalkan, kita tidak tahu ilmu masalah logam. Kita diberi sebongkah emas. Tetapi karena kita tidak tahu nilainya, disitulah kita dikatakan buta terhadap nilai-nilai logam atau emas itu sendiri. Sehingga tanpa tahu nilai, kita akhirnya mudah ditipu orang lain. Disitulah kita dinamakan buta. Karena tidak tahu nilai dari sesuatu. Dikasih emas, dikasihkan orang, dibikin tembaga atau kuningan. Kenapa? Dia tidak tahu nilai sesuatu. Diberi Al-Quran, disimpan di tempat yang bagus. Tapi tidak pernah dibuka. Takut salah katanya. Atau dibuka, tetapi tidak tahu maknanya. Memang dapat pahala, tapi dia buta terhadap isinya. Nah, kalau kita sudah mengetahui nilai-nilai dari sesuatu, itulah ilmu. Kalau lamnya sudah kita keluarkan, itulah amal. Jadi kalau kita sudah mempunyai sebuah ilmu, kalau kita sudah punya ilmu, lalu nilainya kita keluarkan, kita implementasikan, kita lakukan, itulah amal. Sebuah harta, mal, yang sangat tinggi sekali nilainya. Tetapi tanpa ilmu, tidak akan menjadi sebuah amalan. Tanpa lam, kita tetap dianggap sebagai orang yang buta. Orang yang tidak tahu apa-apa. Sehingga maaf, tanpa ilmu, apa yang kita lakukan tidak tercatat. Tidak dihitung. Tapi kita bahas nanti ilmu lebih tinggi lagi. Dan untuk mulai malam ini, agar tidak terlalu larut, kita nanti berhenti pada jam 9 kurang 10. 10 menit itu kita nanti untuk kalau ada tanya jawab. Dan itu nanti akan kita jawab minggu depan lagi, sehingga kita bisa mulai jam 8 kurang 4. Itu untuk tanya jawab minggu ini. Jadi jika nanti ada ibu-ibu atau saudara-saudari kita tidak terlalu malam karena posisi Al-Hilal sendiri juga agak-agak jauh, sehingga bagi yang putri atau apa tidak terlalu larut, dan bagi yang punya kesibukan lebih juga bisa mengikuti sampai akhir. Jadi nanti kalau kita tidak selesai, kita akan lanjutkan minggu depan. Sekarang kita masuk ke kata Al-Malik. Kata Malik biasa ditafsirkan sebagai kata raja. Kita tadi sudah belajar mim dan lam. Inilah hebatnya bahasa Arab. Inilah hebatnya bahasa Al-Quran. Inilah hebatnya huruf-huruf hijaiyah. Dari kata yang lain dengan kata satunya, asal kita tahu makna hurufnya, ternyata semuanya berhubungan. Jadi kita tahu tadi dari kata mal, milah, sekarang kita mencoba mengubah kata Malik. Dan ingat, Al-Malik adalah salah satu sifat Allah. Salah satu Asma'ul Husna. Disinilah, kalau kita bisa mengerti dari tiap-tiap Asma'ul Husna, kalau kita paham, kita hafal dari Asma'ul Husna, ada jaminan yang sangat bagus dari Allah, yaitu surga. Jadi di sini bukan menghafalkan Asmaul Husna saja, tetapi memahami dari tiap-tiap Asmaul Husna. Sehingga kalau kita sudah paham dari tiap-tiap asma Allah, kita akhirnya tahu sifat-sifat Allah. Dan dengan kita mengetahui sifat Allah, kita tidak akan melanggar apa-apa yang tidak disukai oleh Allah. Itu ilmu tertingginya di situ. Sekarang kita masuk ke kata Malik. Pengertian umum yang namanya Malik atau Raja itu adalah seseorang yang mengatur sebuah area teritorial, dan dia mendapatkan kekuasaan itu karena dari kelahirannya. Jadi raja itu adalah turun-temurun. Dan Allah menurunkan dalam setiap umat pasti ada nabi. Ternyata kalau kita pelajari asal usul silsilah nabi itu memang turun-temurun. Mulai Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari sejarahnya. Jadi memang di sini Allah menisbahkan yang memimpin umat, nabi-nabi itu dari keturunan yang satu, darahnya kelihatan. Dan memang nasabnya kelihatan. Jadi kita nanti coba buka silsilah. Jadi bapak para nabi itu Ibrahim. Ibrahim dari Ishak, Yakub menurunkan nabi-nabi dalam Bani Israel. Dari Ismail menurunkan Rasulullah. Nabi Ibrahim sendiri keturunan dari ini semuanya ternyata sudah memang diatur oleh Allah. Dan memang nabi-nabi itulah yang memimpin pada zamannya, pada umatnya. Jadi itu memang sudah semua Allah. Kenapa akhirnya manusia lainnya begitu dia menjadi raja, menjadi penguasa, keturunannya ini harus meneruskan. Ini sebenarnya ini ilmu tuntunan agar kita bisa mengerti dari sifat Al-Malik. Jadi kita nanti bisa mengerti dari sifat Allah sebagai Al-Malik. Nah, ini bahasa Indonesia-nya. Orang yang berkepentingan atau memegang jabatan paling tinggi dalam sebuah kelompok. Hierarki tertinggi dari sesuatu. Itulah yang biasanya disebut raja. Ini pengertian secara umum. Dan sebenarnya kalau kita ingin mengenal Allah sebagai Al-Malik, harusnya kita suka menonton film-film yang ada berbau kerajaan. Kenapa? Karena kita akhirnya paham banget bagaimana sifat seorang raja. Bagaimana raja itu bersikap. Sering kita lihat dalam sebuah film, kalau raja lewat, seluruh rakyatnya harus tunduk, jujur. Tidak ada satu orang pun yang boleh mengangkat kepalanya. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia akan tahu risikonya. Apa? Ditendang atau ditombak oleh pengawal-pengawal raja. Sifat seorang raja adalah tidak disuka ditolerir. Absolut. Ini sifat dari raja. Kalau kita nggak percaya, jangankan raja. Kita cari orang yang sangat mampu, orang yang sangat kaya, coba ambil hartanya. Kita akan sangat paham sekali apa yang habis itu dia lakukan. Gak percaya lagi, grogoti kekuasaan orang yang sangat berkuasa. Kita akan tahu apa yang terjadi. Kita akan segera ditumpas. Kalau kita belajar ke zaman yang lalu, ada penguasa absolut, orang berani ngomong jelek, dinding bisa mendengar. Dalam jangka waktu 1 bulan, kita habis. itu sudah sunatullah. Kenapa itu disunatullahkan di atas semacam itu? Agar kita nanti mengerti sifat Allah sebagai Al-Malik. Sehingga apa hukum di Quran? Kalau seorang laki-laki atau perempuan mencuri, hukumnya potong tangan. Itulah sifat dari orang yang kaya. Sifat orang yang berkuasa. Ini kalau manusia, apalagi Allah. Sehingga kalau kita sudah mengerti bagaimana sifat Malik, kita nanti akan paham ayat nomor 4, Maliki Yaumiddin. Bahwa pada saat penghisaban, Allah bersifat sebagai Al-Malik, bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, tetapi Al-Malik, tanpa toleransi, tanpa ampun. Dan itu diteruskan oleh malaikatnya Al-Malik, malaikat penjaga neraka, tanpa ampun. Kita minta makan, bukan makanan yang diberikan. Tahu, kakinya malaikat ditendangkan di mulut kita. Tetapi sangat berbeda pada saat Allah keluar sebagai keluar ridhonya, di mana penjaga malaikat adalah dari kata ridho menjadi ridwan. Disinilah, hati-hati kita nanti pada pengucapan, kita akan paham bagaimana sifat Allah sebagai Al-Malik. Dan nanti kita lepas dan ini sampai kita menunggu beberapa menit lagi, ya ini Al-Malik dinisbahkan kepada manusia asal mulanya. Jadi mim sesuatu, maaf, yang bernilainya dicoret, saya terpisah-pisah antara dalam kantor. Laka, kalau kita tahu makna laka di dalam Al-Quran, ditujukan kepadamu. Ini yang paham bahasa Arab atau nama Soro, laka. Jadi Malik, kalau dinisbahkan kepada manusia, raja, yang memberikan manusia sesuatu yang bernilai. Siapa yang memberikan di sini adalah Allah. Dan ingat, ada ayatnya, Al-Baqarah 30, sesungguhnya aku tidak menjadikan seorang khalifah atau raja di muka bumi. Inilah Al-Malikul Mulku memberikan titel Al-Malik kepada manusia menjadi khalifah, menjadi raja. Yang diberikan Allah adalah sesuatu yang bernilai. Kita disuruh memimpin dunia ini. Jadi Allah memberikan kepada manusia sesuatu yang bernilai, yang harus kita nanti pertanggungjawabkan kepada Allah. Itu dulu mungkin Pak Murama dari 1910. Kalau ada yang bertanya, kita nanti bisa layani. Terima kasih sebelumnya. Bila itu Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pelajaran kedua barusan adalah ada representasi 99 nama Tuhan. Kalau kita dalam proses belajar mengajar itu ingin mendapatkan pencerahan, biasanya doa kita menggunakan Sang Maha Pendidik, Ya Rabb, dan selanjutnya itulah cara kita memohon. Kenapa Tuhan di hari kebangkitan telah menunjukkan otoritas dan kapasitasnya? Malik Yaumiddin. Maka seperti yang disampaikan Mbak Siti, insya Allah minggu depan, kenapa Allah menggunakan kapasitas penuh? Malik Yaumiddin. Barangkali itu dan waktu 10 menit sesuai kesepakatan karena jam 9 harus sudah kita akhiri. Kalau ada penjelasan dari Mas Didi kita belum ngeh, silahkan ditanyakan. Kalau waktunya singkat akan dijelaskan. tapi kesepakatan kita jam 9 kita akhiri, maka penjelasan dari pertanyaan ini minggu depan 15 menit sebelum pengajian dimulai itu, Pak Didi ya.